Tasik Agung kita goyang lagi bro. Kita nikmati sama-sama kehadiran dari Andi K D I Adela. Dulur Tasik Agung kembali bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik Agung. Muskurane ki wajah tumho gunggunane ki wajah tumho tia jaena ore piare jaena ore piare gogon bos muda terima kasih ore lamhe tu kehi mat ja ho sake to umr karta maja jiya jaye na jaye na jaye na ore piyare jiya jaye na jaye na jaye na ore piyare Yeah. Jaena, jaena, ore.